syaqqu Allah wa rasulahu. Apa musyaqqa? Mereka menyimpang, menyimpang dari Allah dan Rasulnya, dari ajaran Allah dan Rasulnya. Adama musyaqqa, sebesar-besar penyelisihan. Wadhalika anna syaitana azhara lahum hadha syirkal azim fi qalbi mahabbati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atihi. Dengan cara apa? Bahwa syaitan azhar lahum hadha syirkal azim. Syaitan menggambarkan, menampakkan kesyirikan yang sangat besar ini dalam bentuk cinta terhadap orang-orang saleh. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Barakallahu fiik. Mereka sudah i'tikaf di kuburan itu, misalnya kuburan wali, kuburan orang saleh, sudah i'tikaf di situ. Sudah ruku sujud di situ. Meminta di situ. Barakallahu fiik, meminta, "Ya wali fulan, tolong saya." Barakallahu fiik. Memang sudah menyembelih di situ. Bernazar di situ. Untuk siapa? Untuk wali. Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak minta kepada Allah. Mereka tidak bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak lagi berharap kepada Allah, tapi berharap kepada wali itu. La haula wa la quwwata illa billah. Ketika ditanya, mereka mengatakan, "Oh, ini pengagungan terhadap wali. Ini penghormatan. Ini pemuliaan terhadap wali. Pemuliaan terhadap Nabi." Wa azhara lahum at-tauhid wal ikhlas alladhi ba'athahu Allah bihi fi qalbi tanaqqusihi. Syaitan menampakkan untuk mereka ketauhidan dan keikhlasan itu seperti apa yang dikhabar yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rasulnya dalam bentuk tanaqqus. Ini orang yang ngaku-ngaku bertauhid ini orang-orang ini yang tidak pernah hormat terhadap wali. Tidak memuliakan wali. Bayangkan. Justru orang yang bertauhid dituduh tidak hormat wali, tidak memuliakan wali, tidak me la haula wa la quwwata illa billah. Dan meremehkan bahkan wali. La haula wa la quwwata illa billah. Ini syaitan menggambarkan demikian. Baik. Kesyirikan digambarkan sebagai apa? Pemuliaan, penghormatan, pengagungan terhadap wali. Dan ketauhidan digambarkan sebagai apa? Sebagai apa? Pelecehan, tidak hormat, tidak memuliakan wali. Jadi, wahaulail musyrikuna humul muntaqisunan naqisun afratu fi ta'zimihi bima nahahum anhu ashaddan nahi. Padahal hakikatnya haulail musyrikun, orang musyrik ini sungguhnya mereka lah yang mengurang-urangi. Mengurang-urangi mutanaqisun, annaqisun afratu fi ta'zimihi, berlebihan dalam pengagungan wali yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa farratu fi mutaba'atihi, mereka ngurang-urang, mereka berlebihan dalam memujinya sehingga terjerumus dalam kesyirikan. Wa farratu fi mutaba'atihi, dan mereka mengurang-urangi dalam mengikutinya, mengikuti wali itu. Wali itu soleh, wali itu baik misalnya. Ia menjadikan dia dimuliakan, menjadikan dia tersor. Kenapa? Karena ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Karena kesolehan dia, mestinya kesolehannya yang diikuti. Rajinnya dia beribadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin masya Allah. Itunya yang mestinya diikuti. Barakallahu fiikum. Ini berlebihan dalam satu sisi, kurang dalam sisi yang lain. Berlebihan dalam memujinya sehingga menyembahnya, mengurang-urangi dalam pengikutannya. La haula wa la quwwata illa billah. Ketika Anda mengatakan bahwa, "Oh, ini wali, orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang suci, orang-orang macam-macam." Lah terus kenapa dia dekat? Kenapa dia suci? Kenapa dia mulia? Kenapa dia tinggi? Ya karena ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda mulia, untuk Anda suci, untuk Anda dan seterusnya. Ya lakukan hal yang sama dengan apa yang dia lakukan. Itu semestinya yang dilakukan. Barakallahu fikum. Baik. Wallahul musta'an. Kesolehan dia, ketaatan dia yang menjadikan dia mulia, tinggi. Untuk Anda juga mulia, tinggi, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya lakukan apa yang mereka lakukan. Yani orang-orang saleh, para wali ini. Barakallahu fiikum. Baik. Wali itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Ini wali. Definisi wali yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an. Barakallahu. Siapapun Anda, selama Anda adalah orang yang beriman dan bertakwa, beramal saleh, bertauhid, maka Anda adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara tentang masalah keturunan atau nasab. Karena yang namanya mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Barakallahu. Orang yang paling bertakwa. Nasab bukan jaminan. Ya, keturunan Nabi, keturunan Rasul. Lah ketika amalannya dia tidak sesuai dengan amalan Rasul itu, tidak ada gunanya nasab dia. Baik. Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Ketika Allah SWT menjanjikan keselamatan dia dan untuk keluarganya. Pada saat anaknya sudah tenggelam, Nabi Allah mengatakan kepada Allah SWT, ya Rabbi, inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq. Wahai Rabku, sungguhnya anakku termasuk dari keluargaku, sementara janjimu adalah janji yang hak, bahwa engkau akan menyelamatkan aku dan keluarga. Kata Allah SWT apa? Innahu laisa min ahlik. Tegas Allah SWT mengatakan, sesungguhnya dia bukan dari keluargamu. Bukan berarti dia anak zina atau apa. Bukan begitu maksudnya. Yakni nasab bahwa dia adalah anakmu tidak ada manfaatnya untuk dia. Barakallahu fiik. Innahu amalun ghairu salih. Kenapa dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan bersama dengan orang kafir? Ya karena kekufuran, enggak mau ikut ke ayahnya, enggak mau ikut iman, enggak mau ikut takwa. Barakallahu fiik. Yang terselamatkan itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa dari keturunan. Walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini yang berlaku. Orang yang beriman dan kemudian anak keturunannya mengikuti ayah moyangnya dengan keimanan dan ketakwaan, kami gabungkan mereka nanti di dalam surga. Itu yang berlaku. Ketika amalan tidak sama, tidak akan ada manfaatnya nasab. Oleh karena itu ketika Allah SWT mengatakan tentang wali, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Barakallahu fikum. Walaupun ente mengatakan nasabnya nasab apa, wallah enggak tahu siapa moyangnya antum. Barakallahu fikum. Katanya moyang mulia atau tidak mulia, intinya adalah Anda. Barakallahu fiik. Kitanya ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum. Jauhkanlah diri-diri kalian. Kalian, kita-kita ini pribadi. Setelah itu baru keluarga kita. Barakallahu fiik. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Ini orang-orang berlebih-lebihan di satu sisi, memuji-mujinya, menyanjung-nyanjungnya, sampai ruku, sujud, menyembahnya. Barakallahu fiikum. Berdoa, meminta, berharap kepadanya, istighatsah kepadanya. Ini kepada wali yang ada di kuburan itu. Di sisi yang lain, dia tidak mau ikuti kesolehannya. Barakallahu fiikum. Tidak mau ngikuti kesolehannya wali ini. Allah musta'an. Baik, wa farratu fi mutaba'atihi. Falam ya'ba'u bi aqwalihi wa afalihi wa la radu bi hukmihi wa la sallamu lahu. Wa innama yahsulu ta'dhimur rasul sallallahu alaihi wasallam bi ta'dhimi amrihi wa nahyihi. Ini kepada wali itu atau kepada rasul, demikian juga. Pengagungannya terhadap rasul luar biasa. Baik. Sampai ketika mereka dilarang untuk melakukan ritual di dekat dekat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena diberikan apa? Dari jauh-jauh dia. Karena kalau di sana dia sembarang dia melakukan apa? Diusir sama askar. Barakallahu fiik. Diusir sama askar kalau dia dapat ada gelagak-gelagak macam-macam ini dia melakukan ritual macam-macam. Tapi barakallahu fiikum di kuburan itu. Yalah. Tapi diusir dia. Barakallahu fiikum. Tapi yang boleh dilakukan oleh orang-orang di situ hanya lewat dan memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Barakallahu fiikum. Orang yang hatinya sudah dari jauh-jauh. Karena kalau dekat-dekat dibentungi dia. Barakallahu dari jauh-jauh dia. Minta kepada Rasul. La haula wa quwwata illa billah. Wallahi seandainya di tempat yang lain kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah apa yang mereka lakukan terhadap kuburan beliau. Tapi doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah SWT. Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Barakallah. Luar biasa, barakallah. Ini mengagung-agungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi yang lain. Barakallahu fiikum. Farratu fi mutaatikum. Tapi mereka dalam pengikutannya tidak mau, tidak sholat, tidak ini, tidak itu. Walam ya'bau bi aqwalihi wa afalihi. Barakallahu fiikum. Tidak peduli dengan ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW. Wala radu bi hukmi, dan juga tidak rida dengan hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala sallamu lahu, dia tidak menyerah diri terhadap hukum Rasulullah. Wa inna ma yahsul ta'zimur rasul fi ta'zimi amrihi wa nahyi. Padahal pengagungan dan pemuliaan terhadap Rasul itu dengan cara apa? Mengagungkan perintah dan larangannya. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itulah pengagungan yang sesungguhnya terhadap Rasulullah. Pemuliaan terhadap beliau. Walihtida' bihadihi. Mengikuti jejak Rasulullah. Watiba' bisunnatihi. Mengikuti sunnahnya. Wadda'watiladini. Mengajak kepada agama Rasulullah. Latida'ailahi. Wanusratihi. Membela agama Rasulullah. Wa mualati man amal amilabihi. Loyal terhadap orang yang beramal dengan amalan Rasulullah. Wa ma'adatu man khalafahu, memusuhi orang yang menyelisih Rasulullah. Fa'akasa ulaikal musyrikuna ma aradahu Allah wa rasuluhu wa ilman wa amala. Musyrikun, mereka barakallahu fikum memutar balik. Barakallahu fikum. Perintah dan ajaran Rasulullah tidak diindahkan, tapi justru mereka apa? Berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meminta kepada siapa-siapa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ini dibalik sama mereka. La haula wa quwwata illa billah. Wartaqabu ma nahallahu anhu wa rasuluhu, fallahul musta'an. Bahkan justru mereka melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah dan Rasulnya. Fallahul musta'an, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan. Baik, perintahnya tadi. Coba maulidan. Maulid. Ini adalah kata mereka ungkapan cinta, penghormatan, pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mereka bikin makanan, buat pesta meriah. Giliran waktu ini diadakan di masjid ini, diadakan di masjid dan di pekarangan halaman masjid. Begitu dikumandangkan azan, yang sholat itu cuma berapa? Cuma 2 saf, 3 saf. Yang lainnya duduk-duduk di dalam masjid, duduk di luar masjid, di kursi-kursi. Subhanallah. Yang jelas-jelas wajibnya, bahkan rukun Islam, tidak mereka lakukan. Kemudian barakallahu, taruhlah misalnya seandainya itulah sesuatu yang di, disunahkan. Satu yang disunah, taruhlah misalnya seandainya tanazul, Anda tetap harus melakukan. Justru Anda semangat melakukan apa yang menjadi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontohi dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaulan wa amal. Itulah pengagungan sesungguh, pemuliaan yang sesungguh. Wallahul musta'an. Dibalik sama mereka. Suatu yang jelas-jelas ditinggalkan, kemudian suatu yang tidak jelas disemangati. Allahumma sholli salat. Qala musannif rahimahullah ta'ala, qala Rasulullah, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Kata Rasulullah SAW, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian terhadap perkara yang berlebih-lebihan. Al ghulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Karena binasanya umat-umat sebelum kalian adalah perkara al ghulu. Perkara yang berlebih-lebihan dalam agama. Asyhadal hadits. Dzakarul musannif biduni dzikri riwayat rawihi. Hadis ini tidak disebutkan oleh musannif tanpa ada penyebutan rawinya. Bukan rawahu al-Imam Ahmad at-Tirmidzi wa Ibn Majah min hadits Ibn Abbas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad at-Tirmidzi dan Ibn Majah dari sahabat Ibn Abbas. Wa hadza lafdhu Ahmad. Dan hadis yang ada di sini adalah lafaz yang ada dalam Musnad al-Imam Ahmad an Ibn Abbas. Qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata jam'in halummal qutli. Berkata kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata jam'in, yakni pada saat di Muzdalifah sebelum melempar jumrah di esok harinya. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halummal qutli, tolong ambilkan beberapa biji batu kerikil. Falaqattu lahu hasayatin kunna hasal khad. Maka aku pun memungutkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa biji batu kerikil hasal khad, yakni biji ketapel. Ketapel kan itu cuma gini ya kan, biji ketapel cuma seujung jari ini, barakallahu fikum, sebelah jari yang bisa dipakai. Falamma wada'ahunna fi yadihi, ketika Rasulullah SAW meletakkan batu-batu itu, kerikil itu di tangan beliau, qala na'am bi amsali haula farmu. Kata Rasulullah SAW, iya, seperti inilah hendaknya kalian melempar. Yani seperti batu-batu inilah kalian pakai melempar. Wa iyyakum wal ghulu wa fiddin, dan hati-hati kalian dengan perbuatan berlebih-lebihan dalam agama. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fiddin, karena binasanya umat-umat sebelum kalian adalah berlebih-lebihannya mereka dalam agama. Barakallahu fikum. Qala syekhul Islam, hadza 'amun fi jami'i anwa'il ghulu. Berkata syekhul Islam, ini hadis yang datang dari Rasulullah, pelarangan tentang ghulu, berlebih-lebihan dalam agama, ini umum, bukan hanya pada saat melempar jumrah memakai batu kerikil. Fil i'tiqadati wal a'mal, di semuanya, masalah keyakinan, masalah amalan. Wa sawa hadza lafz al 'am rabyul jimar, sebab lafaz ini umum adalah melempar jumrah. Wa huwa dakhilun fihi, barakallahu fiikum. Wa sababu hadza al lafz al 'am, sebab kenapa kita, barakallahu fiikum, kita katakan umum ya karena lafadznya umum. Iyyakum wal ghulu wa fiddin, itu lafaz umum. Paham lebih? Walaupun asbab wurudnya hadis ini adalah masalah melempar jumrah. Melempar jumrah termasuk di dalamnya larangan untuk berlaku ghulu. Enggak perlu pakai batu besar. Pakai batu besar. Enggak perlu. Barakallahu fiikum. Atau batu-batu itu dicuci. Dicuci kemudian dikasih minyak wangi. Sebagaimana sebagian orang memperlakukan batu yang hendak pakai mereka yang hendak mereka pakai melempar jumrah, mereka perlakukan seperti itu. Namanya ghulu, berlebih-lebihan. Termasuk di antaranya yang tidak boleh berlebih-lebihan adalah apa? Ramil jimar, melempar jumrah. Wa dakhil ini mithlu rami bil hijaratil kibar, seperti melempar jumrah dengan batu yang besar. Binaan ala annahu ablagu minas sigar, dibangun di atas keyakinan bahwa batu besar lebih mantap. Barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lempar pakai batu kecil. Mana yang lebih mantap? Rasulullah itu ente yang lebih mantap ini. Barakallahu fiikum. Rasulullah sudah mewanti-wanti seperti ini, jangan berlebih-lebihan. Kone ente, aduh, yang besar. Jadi, dulunya tidak ada tembok itu. Barakallahu fiikum. Nanti sekarang itu baru dibangun tembok. Setelah itu dibuat haud. Dulunya cuma haud, tidak ada tembok. Untuk memudahkan orang, akhirnya dibuatlah tembok. Barakallahu fiikum. Ini bukan tembok itu yang mau dilempar, tapi haud itu, batu kita itu hendaknya kita masukkan ke dalam apa? Ke dalam haudnya. Barakallahu fiikum. Nah, ini kalau tembok kita, barakallahu fiikum, kita betul-betul mental keluar dari haud itu enggak jadi. Barakallahu fiikum. Enggak teranggap. Allah al-musta'an. Dan mental semua kepala orang di sini nih. Mesti kena orang. Barakallahu fiikum. Dan juga bukan begitu, bukan meletakkan, disuruh melempar, melempar tuh begini. Baik, bukan cuma menaruh begitu, bukan. Baik. Namanya melempar, ramyu. Tidak boleh gulu, barakallahu fikum. Binaan ala nahu awlaku minas sigar. Mereka bangun keyakinan, mereka melakukan itu di atas keyakinan bahwa kalau batu besar lebih mantap. Summa alalahu bima yaqtadi mujanabata haji man kana qablana ibadan anil wuqu'i fi ma halaku. Kemudian Rasulullah SAW memberikan alasan kenapa kita tidak boleh melakukan perkara gulu. Alasannya apa? Karena binasanya umat-umat terdahulu itu adalah apa? Gulu. Wa dal masyar, wa dal masyarik, wa dal musyarik lahum fi ba'di hadihim yukhafu alaihi min al-halak. Wa dal musyarik lahum fi ba'di hadihim, dan orang yang menyerupai orang yang binasa di sebagian perkara mereka ini dikhawatirkan juga menjadi binasa. Yakni kalau orang-orang dulu binasa karena berlaku gulu, kapan kalian melakukan hal yang sama, kalian juga akan binasa. Barakallahu fiikum. La haula wa la quwwata illa billah. Baik. Sebagian orang dari melempar jumrah penuh amarah karena keyakinan dia yang mereka lempar itu setan, sambil melaknat dan memaki, bukan bertakbir. Dia melempar dengan penuh amarah, ihsa ya lain dung. Pokoknya dia sekuat kemampuannya, barakallahu fikum, ya. La haula wa la quwwata illa billah. Ini gulu. Rasulullah SAW melempar cuma batu kering. Melempar sambil bertakbir. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa li muslimin ibn mas'udin anna Rasulullah SAW alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un. Qala halaka. Kata Rasulullah SAW, binasalah orang yang berlebih-lebihan. Syarh qala al-Khattabi al-mutanatti' al-muta'ammik fi syai, muta'ammik yang mendalam-dalami atau berlebih-lebihan dalam sesuatu. Al-mutakallibul al-bahth anhu. Berlebih-lebihan ala madahibi ahli al-kalam ad-dakhilina fi ma la ya'nihim. Al-mutakallib al-bahth anhu, yani mencari lebih mendalami dia. Alam ala madahibi ahli kalami ad-dakhirina fima la ya'nihim. Yani memasuki perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk mereka. La khairina fima la tablughuhu uqulun. Masuk membicarakan perkara-perkara yang sebenarnya akal mereka tidak sampai ke situ. Wa minat tanattu al-imtina' minal mubahil mutlaqan. Termasuk tanattu berlebih-lebihan, gulu. Berkalau al-imtina' minal mubahil mutlaqan. Menghalangi diri dari melakukan perkara mubah secara mutlak. Baik. Ini juga tidak boleh. Kalladiyam tani'u min aklil lahmi wal khubz. Seperti orang yang tidak mau makan daging dan juga tidak mau makan roti. Tidak mau makan yang enak-enak. Wa min lubsil kattan wal qutn. Tidak mau memakai pakaian dari katun atau kattan. Wa la yalbasu illa suf. Dia tidak mau memakai pakaian kecuali suf. Yani pakaian yang paling kasar. Wa yamtani'u min nikahin nisa'i wa yadunnu anna hadha min az-zuhdil mustahab. Dan dia tidak mau menikah. Karena mereka menyangka bahwa ini termasuk zuhud yang dianjurkan. Barakallahu fiikum. Ini juga termasuk tanattu. Barakallahu fiikum. Mereka meninggalkan ini semuanya katanya untuk apa? Untuk lebih fokus ibadah. Padahal dalam berkeluarga itu ada ibadah di dalamnya. Barakallahu fiikum. Apa yang kita berikan kepada anak istri kita dari makanan itu adalah sedekah. Barakallahu fiikum. Baik, hatta menjimai istri. Baik. Itu juga adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat terheran-heran, ya Rasulullah, ayati ahluna syahwata wa yakul lahu bihi ajr? Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami hanya menunaikan syahwatnya saja pada istrinya, dia dapat pahala? Kata Rasulullah, araitum law wada'a fi haramin akana 'alaihi wizr? Bagaimana pendapat kalian? Seandainya dia menyalurkan syahwatnya di tempat yang haram, apakah dia berdosa? Ya iya, jelas berdosa. Demikian juga ketika dia menyalurkannya di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untungnya pahala. Barakallahu fiikum. Baik. Maka dalam kehidupan berumah tangga itu lahan subur untuk kita apa? Mengais pahala daripadanya. Barakallahu fiikum. Baik. Demikian juga berpakaian. Berpakaian yang bagus, berpakaian yang indah, berpakaian yang layak. Kita pakai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dikasani had. Baik. Wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Baik. Dan ketika ada orang melihatnya, dia akan mendoakannya. Barakallahu fiik. At-tajammul. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu qad illa billah. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambil pakaian, perhiasan. Tapi Allah mengatakan perhiasan kalian. Maksudnya pakaian yang bukan cuma sekedar dipakai, tapi orang berhias diri dengannya. Paham reklamik? Ini bukan cuma sekedar untuk menutupi jasad kita dari panas dan dingin, bukan. Tapi kita natajammal bihi. Oleh karena itu Allah menyebutkannya dalam bentuk pengkhabaran zina. Zina itu perhiasan. Barakallahu fiik. Ini semuanya ada pahala. Demikian juga makanan enak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Agar supaya orang kuat, kuat untuk jihad fisabilillah, kuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat untuk banyak dari amal saleh yang bisa kita lakukan dengan apa? Kekuatan jasmani kita ini. Barakallahu fiikum. Pokoknya sisi-sisi kehidupan kita itu penuh dengan amal saleh. Barakallahu fiikum. Ketika kita mau memanfaatkannya sebagai satu amal saleh. Ini termasuk tanattu, meninggalkan perkara-perkara mubah dengan keyakinan bahwa itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk zuhudlah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku asumu wa uftir, aku puasa dan aku juga tidak puasa." Artinya tidak selamanya aku puasa. Wa usalli wa arqud. Aku salat malam dan aku juga tidur malam. Nah, sepanjang malam aku melakukan sholat malam. Baik. wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan-perempuan. Oleh karena itu, itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan, faman ragiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci terhadap sunnahku, ajaranku, maka dia bukan dari golongan aku. Qala Syekh Taqiyuddin, hadza jahilun dhalun. Berkata Syekh Taqiyuddin, orang yang seperti ini meninggalkan perkara-perkara mubah. Barakallahu fikum. Perkara mubah, tapi bisa apa? Bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza jahilun dhalun. Ini orang-orang bodoh dan sesat. Barakallahu fikum. Ini salah dalam memahami. Intinya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Rasul dan para sahabat? Sebagian orang menganggap zuhudnya, dia pengen zuhud sezuhud-zuhudnya. Dia tidak mau makan kecuali makanan yang paling halal menurut dia. Apa itu? Makanan yang ada di tong sampah. Barakallahu fiik. Karena menurut mereka, makan yang ada di tong sampah adalah makan yang paling halal. Karena semua orang sudah merelakannya untuk jauh dari dia. Orang sudah membuangnya, orang sudah tidak menengok-nengok lagi. Barakallahu fiik. Ya kalau masih bagus, tidak jadi apa, jadi masalah. Barakallahu fiik. Karena banyak restoran-restoran ini, barakallahu fiik, restoran mewah. Makan yang masih layak sudah dibuang. Barakallahu fiik. Kalau begitu modelnya tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah adalah apa? Kalau sebenarnya makannya sudah tidak layak lagi dimakan, kemudian dimakan. Barakallahu fiik. Yang akan berakibat fatal untuk kesehatan dia. Sementara dia memiliki kemampuan untuk makan yang lebih layak. Barakallahu fiik. Boleh jadi dia masuk ke dalam area apa? Membunuh dirinya. Sementara Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Karena makanan itu ketika sudah busuk, sudah basi, sudah apa, sudah terkontaminasi dengan apa? Banyak bakteri, banyak jamur, dan macam-macam. Yang tidak cocok dengan apa? Tubuh kita. Barakallahu fiikum. Tayyibillahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.